Halo, kami Payung Teduh. Tunggu kami di Kiora Senior Tweet, membawakan apapun yang kalian tweet. Susah senang gak bakal kita edit, biar perasaanmu semakin hit. Tweet rasamu untuk orang tersayang, di Senior Tweet biar semakin terbayang. Kiora teh hijau yang paling nendang, cowok cewek semuanya wajib datang. Kita nyanyi dari kampus ke kampus, bikin harimu jadi seru dan tulus. Oktober, November terus menerus, Kiora Senior Tweet dijamin bagus. Kiora Senior Tweet dijamin bagus. Info lebih lanjut klik kiora.co.id atau Facebook dan Twitter @kioraid. Nikmati segarnya, rasakan murninya. Kiora, minuman teh dari Itoen, produsen teh hijau nomor 1 di Jepang dan Ultra Jaya. Kiora. Sensibility.